Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sawabat. Kaum muslimin pendengar radio tercinta Al-Um 102,5 FM yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita bersua kembali dalam acara Ruqyah Syariah, acara yang insya Allah memberikan manfaat, bisa memahami dunia jin dengan benar, bisa membentengi keluarga kita, bisa melindungi keluarga kita, dan seandainya ada yang terkena gangguan, kita pun insya Allah ke depan akan bisa menangani, bisa menterapi, bisa mengobati insya Allah. Insya Allah kita akan bahas sampai materi itu. Karena itu mohon bersabar dan ikuti terus kajian aktif tentang Ruqyah Syariah ini. Untuk supaya tidak terputus materi kita, saya sebutkan materi bab-bab yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah jin itu ada hakikatnya, la huruf, tidak mitos atau sekedar cerita, baik dalam Quran maupun dari Sunnah, itu semuanya sudah kita bahas di awal. Kemudian penciptaan jin itu juga kita sudah membahasnya, alhamdulillah. Dan juga anwa'ul jin, jenis-jenis jin itu pun juga sudah kita bahas dengan segala pengembangan maknanya, ya, terutama terkait dengan dunia paranormal, dunia perdukunan dan seterusnya, itu terkait dengan jenis jin. Kaitannya ya jenis jin pencuri berita, ternyata itu dikabarkan oleh Rasulullah, ya, termasuk jenis jin yang memiliki sayap yang yatiruna fil hawa, itu sudah kita bahas. Termasuk juga kalau ada orang kena gangguan jin yang ngumpet saja diam di kamar, itu jenis jin yang yakhilun, yang menetap. Dan kalau ada yang suka traveling, hati-hati ya, tidak kerasan di rumah, sering pindah, sering luyur, sering ketemu di jalan-jalan, ini ternyata jenis jinnya jenis yat anun yang berpindah-pindah, dan itu juga sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah membahas tempat tinggal jin. Jadi ada tempat tinggal yang tempat-tempat yang disukai jin, yang itu kita harus berhati-hati, bahkan tidak boleh sampai ada ya, seperti jin yang mengeyel mau minta masuk ke rumah. Kalau kita masuk rumah mungkin dari bepergian, dari keluar, dari kerja, pulang kerja dan seterusnya, yang baru terhalang kalau kita salam dan baca basmalah, dan bisa masuk, bahkan bisa tidur ya bersama kita kalau kita tidak salam, tidak baca doa saat masuk rumah. Begitu juga dengan jin yang di atap rumah, yang senantiasa turun ikut makan. Kalau ada di antara kita tidak membaca doa makan ketika makan, ini juga sudah kita bahas. Mari ya keluarga kita, anak-anak kita, kita biasakan dengan sunnah-sunnah adab-adab dari Rasulullah supaya terlindungi. Ya, itu semuanya sudah kita bahas kaitannya dengan tempat tinggal jin. Ya, terutama sekarang ini musim liburan ya. Hati-hati, kemarin kita sudah jelaskan bukan untuk menakut-nakuti ya, tempat-tempat hiburan itu yang sering kosong, lengang, itu sering kali dihuni jin, senang jin tinggal di sana, termasuk daerah pantai. Iya, kalau Rasulullah memberikan tuntunan tempat-tempat, menunjukkan tempat tinggalnya jin, itu bukan berarti untuk menakut-nakuti, tetapi kita ya waspada, kita antisipasi, kita gunakan sunnah yang diajarkan Rasulullah untuk melindungi keluarga kita di tempat-tempat yang telah dijelaskan Rasulullah sebagai tempat tinggalnya jin. ya dengan membaca a'udzu bikalimatillah tammatin syarri ma khalaq, ya aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari kejahatan semua makhluknya yang telah diciptakan. Itu semuanya adalah materi yang sudah kita bahas insyaallah. Dan kemudian kita juga sudah membahas tentang bahwasanya jin itu makan dan minum. Ya, kalau jin itu makan dan minum ya berarti ya seperti makhluk, seperti manusia kita, ya seperti manusia, seperti kita, yang kalau itu kaitannya dengan ruqyah besar. Jadi kalau dia makan, dia minum, berarti ya saat diruqyah itu ya kita usahakan dia tidak bisa dapat makanan dan minuman dengan apa tujuan supaya dia melemah dan mudah dikeluarkan. Itu kaitannya dengan makan dan minum. Ya, jin makan dan minum juga caranya yang sudah dijelaskan Rasulullah bahwa setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, apalagi tidak baca doa dan seterusnya, yang itu kita diperintah untuk menyelisih. Ya, berarti kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, dan membaca doa. Itu semuanya agar keberkahan makan dan minuman tidak diambil oleh jin, ya supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang macam-macam tadi itu, dan supaya kita juga menyelisih dan menjauhi segala perilaku yang kaitannya dengan setan. Kemudian sampailah kita pada bab yang sebelum yang kita bahas nanti, yaitu bab setan. Sebab setan itu punya tanduk, dan itu berarti kita ya jangan sampai ya anak kita, keluarga kita yang senang dengan seni kemudian menyukai simbol-simbol ya kepala yang ada tanduknya itu, karena itu berarti ya menyerupai setan, yang kita dianjurkan untuk menyelisih dan menjauhi segala perilaku setan. Jadi itu sudah kita bahas. Kemudian bab yang terakhir yang insya Allah dua atau tiga kali kita bahas, yaitu tentang jin yatasakalun wa yatasawwarun. Dari bab ini kita sudah bahas tentang berbagai peristiwa yang telah terjadi di masa Rasulullah. Di antaranya adalah yang dialami oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ketika menjaga zakat Ramadan, ketika didatangi makhluk yang itu adalah jelmaan dari jin. Dari bab yang terakhir yang malam ini kita bahas adalah bab berkaitan dengan jin yang punya kemampuan menyerupai kemudian menjelma. Bab jin yang berkaitan dengan tasakul tasawur, bab kaitan dengan tasakul jin, ya penyerupaan jin terhadap makhluk yang lain, yang itu kita bahas. Dan pembahasan minggu yang lalu insya Allah kita sudah bahas tentang bagaimana. Jadi, yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa jin itu bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai binatang, bisa menyerupai apa saja. Kemudian itu sudah pernah terjadi di masa Rasulullah, termasuk pada saat perang Badar. Setan itu, iblis itu menyerupai Surakah bin Malik Syaid Bani Mudallij, ya. Jadi dalam bentuk manusia. Jadi iblis itu ya termasuk jin. Iblis ini masuk dari jin, ya masuk dari jin, dan mbahnya setan, ya, nenek moyangnya setan ini mampu menyerupai manusia dan bisa menyerupai manusia. Itu pun juga sudah kita bahas. Sekarang yang perlu kita pertegas lagi, kaifa tatasakkalu al-jin, bagaimana jin itu bisa merubah bentuk, ya menjilma. Nah ini yang kemarin sudah kita bahas tapi belum sempurna, kita sempurnakan malam ini, dan nanti kita menginjak bab baru insya Allah kalau waktunya nutut, tentang hal minat jin wa syaitan dhukur wal inas, apakah jin itu ada laki-laki dan perempuan. Insya Allah nanti kita akan berhenti di bab itu. Kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, pendengar tercinta Radio Al-Um 102,5 FM, kenapa kita bahas secara runtut dari bab ke bab, tidak lain ya supaya kita berilmu dengan benar tentang dunia jin, yang itu menjadi syarat mutlak bagi perukyah, bagi siapa saja, ya bagi siapa saja yang ingin selamat dari akidah tentang jin, ya bagi perukia ya, berarti dia harus paham tentang hal ikhwal jin ya, ini termasuk bab materi hal ikhwal jin tentang seluk beluk jin yang harus dikuasai bagi siapapun yang ingin mendalami rukia syariah. Yang kedua kalinya bahwasanya kita perlu mempelajari masalah hal ikhwal jin ini ya, karena mengingat di televisi ini lagi marak tentang dunia jin, dunia gaib yang minim, kecil, sedikit sekali yang membahas secara syar'i dari sudut pandangan agama yang benar, tapi judul ngalor gitu, dan ya banyak mereka yang tersesat. Karena itu mohon diikuti, insya Allah ini bermanfaat. Dan yang kemudian yang kita syukuri bahwasanya ya alhamdulillah ya, karena atas nikmat Allah Radio Al-Um ini merupakan insya Allah radio satu-satunya di Jawa Timur insya Allah yang mengadakan kajian live rukyah syariah ya, ini materi yang langka ya, karena link kitabnya juga langka dan betul ya, tidak banyak ya, bisa dihitung ya mereka yang menguasai materi rukyah syariah. Karena itu melalui Radio Al-Um 102,5 FM ini kita ingin memperbanyak roki ya, perukyah secara syar'i, secara syar'i. Karena itu mohon diikuti, kita sekarang masuk pada bab tentang penjelmaan, penyerupaan kemampuan jin untuk menyerupai. Kemarin kita sudah bahas bahasanya tidaklah jin itu bisa menyerupai kecuali ayu alimahumullahu ta'ala kalimat wa turuban min turubil af'al. Jadi jin itu menyerupai, bisa mencitrakan dirinya dalam bentuk yang berbagai macam ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu al-jinna fi waruna fi suwaril ins. Jin itu mampu menyerupai dalam berbagai bentuk seperti bentuk-bentuk manusia, rupa-rupa manusia, wal ba'im, binatang ternak, wa yatasawwaruna fi suwaril hayat. Juga menyerupai ular, kalajengking dan selainnya, dan juga unta, sapi ya, binatang ternak ya, seperti kambing dan seterusnya, kemudian kuda, bighol, himar dan burung dan manusia anak bani Adam. Ini semuanya ternyata ya, kalau menurut Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Farouq ya, yang ditulis oleh Syekhul Hakikatus Salam Al-Bali ini, dan juga didukung oleh pendapat-pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, pensyarah kitab Fathul Bari itu hanya bisa dilakukan karena Allah memberikan ya ilmunya, yang sehingga bangsa jin ini mampu dengan ucapan dan tindakan itu bisa berubah. Yang itu dilakukan oleh Sahara, jadi bangsa jin yang profesinya sebagai dukun. Jadi kaum muslimin dimanapun anda berada, bahwasanya bangsa jin ini ya tidak banyak seperti manusia juga. Ada, kalau di manusia ada dukun, ada paranormal, ada orang pintar, ternyata di bangsa jin itu juga ada. Dan mereka ini tugasnya ya tadi itu mampu mengajari jin-jin yang lainnya sehingga terus kemudian menjadi berubah bentuknya, seolah-olah tampak berubah. Nah, bentuk perubahan ini bukan perubahan yang seperti yang saya kemarin sudah jelaskan dari satu benda ke benda yang lain, yang dengan perubahan zat struktur kebendaannya itu tidak, tetapi hanya sekedar penampakan saja yang berubah, tapi wujud aslinya ya tidak berubah. Dan itu semuanya hanya dengan karena dengan satu ucapan atau tindakan atau ritual kalau di bahasa kita ya, jadi dengan makna annahu qadirun ala qaulin idza qalahu fa'alahu naqallahu ta'ala an suratihi ila suratin ukhra. Jadi dengan ucapan dan perkataan atau tindakan naqallahu ta'ala, Allah mampu memindahkan ya, Allah memindahkan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ia jadi ada sebagaimana yang biasa kita lihat seperti kuntilanak, pocong, gendruwo, wewe gombel, das gelundung dan semuanya itu ternyata itu hasil dari kerjanya tukang sihir jin, dari bangsa jin. Dan Allah izinkan itu, tapi Allah tidak ridho karena itu bagian dari yang tidak benar, yang tidak tidak diridhoi. Ya, karena memang itu semuanya tujuannya rata-rata mayoritas untuk menipu manusia, memperdaya manusia. Ya. Dan perubahan yang sifatnya permanen, ya, dari satu wujud ke wujud yang lain yang totalitas berubah sampai struktur nanti zatnya itu berubah, itu tidak mungkin. Ini ditolak oleh para ulama. Kalau itu terjadi, hancur alam ini. Ya. Kemudian itu sudah kita bahas. Ya. Kemudian mengenai perubahan penjelmaan jin ini pun juga diimami, ya, artinya dibenarkan. Bahkan Umar Ibnu Khattab menyatakan hal itu ketika berkembang berita bahwasanya di kalangan Arab dulu, dari para bangsa Arab dulu, ketika sahabat Umar sebagai khalifah itu mendengar berita bahwasanya innal ghailan, bahwasanya ada hantu, ya, zakaru inda Umar Ibn Khattab, yang disebutkan ketika di sisi ya Umar Ibn Khattab, ya, ada berita yang tersebar, oh, ada hantu, ada ini, ya, seperti ada, kalau di kalangan kita ini ada kuntilanak, ada pocong, ya. Apalagi kalau ada habis orang meninggal gitu, biasanya ada orang yang melihat pocong, ya, katanya itu merupakan roh orang yang baru saja meninggal yang kentayangan akibat ini tali pocongnya tidak dilepas, ya. Ada macam-macam yang seperti itu muncul, ya, di zaman Umar Ibn Khattab itu ada yang seperti itu. Kemudian apa yang dinyatakan oleh sahabat Umar radhiyallahu an, faqala inna ahadan la yastati ayata khawala an surati allati khalaqallahu alaiha walakin lahum saharatun kasaharatikum fa idza ra'aytum dzalika fa'adinu. Qala al-Hafidz isnadu sahih, Ibnu al-Hafidz Ibnu Hasan mensahihkan hadis ini. Jadi Umar radhiyallahu anhu menyatakan inna ahadan, sesungguhnya salah seorang di antara mereka bangsa jin itu, ya, la yastati ayata khawal, ya, mereka tidak mampu merubah ansuratihi dari bentuknya, allati khalaqallahu alaiha, yang Allah telah ciptakan atas bentuk itu, zatnya, ya, bentuk aslinya ini, walakin, akan tetapi lahum, bangsa jin ini, saharatun, memiliki dukun, memiliki tukang sihir, kasahrotikum, seperti halnya dukun atau tukang sihir seperti di kalangan manusia. Faiza ra'aitum, artinya dengan perdukunan itu, dengan ritual dukunnya, dengan ucapan mantranya, ya, itu bisa menyebabkan jin tampak lain, bisa memunculkan pencitraan lain, penjelmaan lain. Sehingga kalau misalkan sekarang kita lihat pocong, itu sebenarnya jelmaan. Kuntilanak itu, yang kalau ada orang lihat perempuan rambutnya panjang katanya itu kuntilanak, itu jelmaan. Atau yang di acara-acara televisi yang kelihatan apa bayangan atau cahaya, itu jelmaan saja, bukan bentuk aslinya. Ya, supaya kita akidahnya lurus, ya. Jadi, itu punya tujuan untuk menakut-nakuti saja itu. Karena takut dengan pocong, orang takut dengan kematian, maka jin itu membentuk pocong. Karena takut dengan perempuan, sosok perempuan yang rambutnya panjang pakai baju putih seolah-olah orang sudah mati bangkit lagi dengan ya luka parah dan seterusnya, maka jin membentuk itu. Karena muncul ya apa keyakinan yang salah tentang bahwasanya ada sekali kalangan jin yang mencuri uang yang bentuknya kecil, maka dikatakan duyul, sehingga kemudian jin itu, setan itu menyerupai ya makhluk kecil, anak kecil, gundul dan seterusnya. Itu semuanya sebetulnya bentuk, bukan bentuk aslinya, tetapi ulahnya saharo, ulahnya dukun, ulahnya sihir, penyihir, ya, sahir, penyihir dari bangsa jin, sehingga jin itu tampak lain gitu, ya. Kita lihat tampak lain, tapi bentuk aslinya bukan itu. Kata Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu ini, Kalau melihat yang kayak gitu, ini rumusnya, ini kaidahnya, ini solusinya. Jadi kalau ada anak melihat atau diantara kita melihat, jangan terbengong, jangan takut. Salah satu yang diajarkan oleh sahabat Umar, ya artinya ada petunjuk lain dari Rasulullah. Ya, sahabat Umar memerintahkan kita untuk fa'adinu adhani saja. Itu insya Allah akan lari. Jadi diadhani. Jadi para pendengar ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Radio Al-Umm 102,5 FM dimanapun Anda berada. Jadi itu tentang yang termaan jin yang ternyata bukan bentuk aslinya dan bukan berubah dalam bentuk yang sesungguhnya dari satu benda ke benda yang lain, tetapi hanya perumpamaan, dan itu dilakukan oleh kalangan perdukunan, kalangan dunia penyihir dari bangsa jin. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini ada, diantaranya adalah Rawi Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dua wala tiarota wala gula. Ya, artinya Rasulullah mensabdakan bahwasanya la adwa, tidak ada wabah, tidak ada penularan, wala tiarota, tidak ada kesialan dari ramalan burung-burung itu, wala gula, tidak ada hantu-hantu. Artinya hadis ini bukan meniadakan tidak ada hantu, bukan, tetapi meniadakan bahwasanya dulu di bangsa Arab itu ada keyakinan, ada mitos kalau hantu itu bisa membuat tersesat. Itu tidak berarti li'anna la yunafi wujudul hilal. Nanti maksudnya wala gaula, itu wala tidak ada hantu, itu maksudnya bukan menafikan, meniadakan wujudnya hantu. Enggak, hantu itu ada. Itu jelmaan jin. Innama yunafi makanat tatawahamu al-arab min anal gailan tastati'u an tadilla annas. Jadi itu hanya menafikan, meniadakan. Rasulullah hanya menyatakan itu enggak ada. Maksudnya apa? Ya, ini baru meyakini bahwasanya ada hantu yang mampu menyempatnya satu anak, itu dibantal Rasulullah. Jadi maksudnya hadis ini bukan meniadakan adanya hantu, bukan, tetapi meniadakan ya kemampuan hantu untuk menyesatkan manusia, itu enggak ada. Ya hantu sendiri itu ada. Qala Imam Nawawi rahimahullah, qala jumhur ulama, kanat al-Arab, ya ini penjelasan wala jumhur, kanat al-Arab tas'amu al-lan fi punya anggap. Mereka punya anggapan bangsa Arab dulu itu bahwasanya hantu itu di padang gurun, di padang pasir, wahya jinsen, dia itu salah satu jenis minas syaitan, ya. Mereka punya anggapan yang benar, jadi jenis syaitan. Artinya jenis syaitan ini ya jilmaan kalau sudah kita bahas. Fatatar ro'u linnas, kemudian dia mampu menampakkan kepada manusia, ya, penampakannya ada di TV-TV yang sinyali, acara apa itu sebetulnya ya jin yang dilihat, yang tertangkap oleh kamera itu kan jilmaan saja, ya. Fatatar walu tahawulan, sehingga dia mampu menghantui dengan ya bentuk-bentuk hantu. Ai tatalauna talunan, atau merubah satu warna ke warna yang lain. Jadi kadang putih, kadang hitam, kadang tampak merah dan seterusnya. Waktu dulu antarik, waktu hukum, waktu lah Nabi Sallam sebenarnya. Jadi menurut Imam Nawawi dan menurut jumhur, jadi menurut maksud hadis itu la adwa wala tiarota wala gula, itu bukan meniadakan adanya gul, tapi meniadakan keyakinan atas umum bangsa Arab, keyakinan ya bangsa Arab, anggapan bangsa Arab bahasanya ghailan, hantu itu mampu menyesatkan manusia dari jalannya, dari perjalanannya, karena bangsa Arab ini sering safar, salah satu tradisi ya, kebiasaan bangsa Arab karena perdagangan sering safar. Nah itu takut dengan ghailan itu, dan itu dibantah ya, bukan maksudnya tidak ada hantu, tetapi kemampuan menyesatkan ini yang tidak diterima oleh Rasulullah. Nah, itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dan jumhur ulama. Tapi pendapat yang benar adalah jumhur ulama, yang dipegang oleh jumhur ulama adalah bahwasanya ghailan itu ada, tetapi kemampuan menyesatkan ini yang ditolak. Kemudian kita sampai pada bab kejadian peristiwa yang masyhur, yang mungkin banyak yang sudah kenal dengan kejadian ini. Nanti kita di akhir kita ambil faedahnya tentang bab ini insyaallah, yaitu kejadian pada masa Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, Sa'ib Abi Sa'ib ya, Al-Maulah Al-Hisam bin Zuhra Anahu Qala Takhaltu ala Abi Sa'id Al-Khudri. Saya masuk ya ke Takhaltu ala Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi saya masuk ya, Hisam bin Zuhra ini masuk di rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Fawajatuhu ya, maka saya mendapatkan dia ini, Abu Sa'id Al-Khudri ini, yuli sedang sholat. Wajalastu, kemudian saya duduk, antatiruhu, kemudian saya memandangnya, melihatnya, menunggunya. Jadi, bukan melihat, tapi menunggunya. Wajalastu antatiruhu, kemudian saya menunggu, duduk dan menunggu. Hatta qada sholatahu. Sampai kemudian selesainya itu. Menyelesaikan, sampai Abu Sa'id Al-Khudri menyelesaikan sholatnya. Ini menunggu. Nah, di saat-saat menunggu itu, Hisam bin Zuhra fasami'tu takhrikan, mendengar ada gerakan takhta sarir di bawah tempat tidur fi baiti, di rumahnya Abu Sa'id itu. Fa'idha, tiba-tiba yang dilihat oleh Abu Sa'id Al-Khudri al-khayat, tiba-tiba ada apa? Ada ular. Fakuntu, kemudian lantas segera berdiri li'aktulaha, untuk membunuhnya. Jadi langsung spontanitas. Ini termasuk ya orang mukmin yang pemberani gitu ya. Langsung ingin membunuhnya. Fa asyara Abu Sa'id al-Ajlis. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri itu memberikan isyarat untuk tetap duduk. Ya, ketika sholat tadi enggak bersuara. Ini juga kalau bergerak untuk kepentingan ya tidak apa-apa. Falamma insarofa, tatkala sudah selesai, asaro ila baiti fidar, kemudian dia menunjuk kepada satu rumah ya, ya menunjuk pada ila bait fidar, satu kampung, ada rumah dalam satu kampung. Fakola atau haja bait, apakah kamu pernah melihat rumah ini? Ya, fakultu naam ya. Kola innahu qad kana fihi. Jadi tadi Abu Sa'id menanyakan, apa kamu lihat rumah ini? Iya, saya lihat. Naam. Qala innahu qad kana fihi fatan. Innahu qad kana fihi fatan hadis ahdi bi urs. Ya. Sesungguhnya di rumah itu qad kana, ya, telah ada seorang pemuda. Dulu ada pemuda. Ada kejadian ketika sedang setelah saat walimatul urs, setelah saat akad, setelah nikah. Fa kharaja, kemudian dia keluar setelah walimatul urs itu keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khandaq, menuju Khandaq, perang Khandaq, perang yang Rasulullah menggunakan strateginya yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi dengan menggali parit itu. Fa bainama, dia ketika dia bersama Rasulullah ya, bi dengan Rasulullah, ila tahu al-fatah yasta'tinuhu. Kemudian sang pemuda ini mendatangi Rasulullah. Jadi ketika bantu menggali setelah beberapa saat ya, kemudian menemui Rasulullah untuk izin. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'zinni, izinkan aku, akhdasu bi ahli ahdan, aku hendak mengucapkan pada keluargaku satu janji gitu ya. Fa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengizinkan. Waqala, kemudian Rasulullah sambil berpesan, khud alaika, ambil senjatamu. Khud alaika silahaka, ambil senjatamu. Fa inni aksa alaika, sungguhnya aku takut atas kamu, Bani Quraidho, akan Bani Quraidho nanti memerangi kamu, bisa membunuh kamu gitu ya. Ambil senjata sebagai bentuk perlindungan ya, antisipasi. Pantola kofata ilahlihi, maka berangkatlah pemuda ini ke keluarganya, ke istrinya yang baru saja dinikahi. Bahwa jada imra'atahu, maka dia dapatkan perempuan istrinya ini, qa'imatan, bayan apa bayan, dalam kondisi berdiri di depan pintu. Nah, ini kalau di bangsa Arab ini sudah tidak lazim, kok wanita keluar dari rumah di depan pintu, ini ada apa tanpa izin suami. Karena itu fa'ahwa ilaha biram, mau ditombak, dilempar dengan tombak, dengan li yutaknaha, untuk dilukai. Fa'adrokat ya hu ghairatun, ya. Kenapa begitu? Karena dia cemburu. Fa'kolat la taj'al, jangan terburu-buru, jangan kamu tergesa-gesa. Hatta tadkhula, sampai kamu masuk, watandura, sampai engkau lihat ma fi baitika, apa yang ada di rumah kita, di rumahmu, apa yang ada di rumahmu. Fa'adakhula, tiba-tiba dia masuk, kemudian dia masuk, fa'idahuwa bi khayatin, tiba-tiba dia dapatkan ada ular yang besar, ya, yang nampak, ya, ala firasi, di atas tempat tidurnya, yang kemudian dia ya Allah, apa serang dengan tombaknya itu. Suma kharaja fa nasaba fitar, kemudian dia keluar dan dia tancapkan di luar itu. Fatarabat al khayat fi ra'si rahmu, saat itu ular itu menggelepar ya, di ujung tombak itu. Wa kharra al fatah maitan, sementara itu sang pemuda ini pun juga tersungkur mati. Fama yudri ayyuhum makana asra'a mautan, ya. Maka tidak diketahui ayyuhum, satu di antara keduanya itu, karena asra'a, siapa yang lebih cepat mati, apakah pemuda al-fata am hayat, atau ularnya. Fadzakara dzalika, maka ceritakan kejadian itu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, udah Rasulullah bersabda, inna bil madinati jinnan qad aslamu. Rasulullah memberi sabda, memberikan nasihat, ya, penjelasan. Sesungguhnya di kota Madinah ini ada jin yang sudah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum shay'an, jika kamu lihat salah satu di antara mereka yang sudah masuk Islam itu, di antara mereka, fa'adinuhu salah satu ayam, maka izinkanlah dia selama 3 hari. Fa'in badalakum, jika dia tetap nampak ba'da dzalika, setelah 3 hari, faktulu, baru bunuhlah. Kenapa kok dibunuh? Fa'in nama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia itu syaitan. Jadi baru setelah 3 hari itu baru dibunuh. Jadi kalau ada ular di rumah kita, dari hadis ini ya, faedahnya itu, yang aneh di tempat tidur, misalkan kamar tertutup, warnanya hitam, kok dilihat juga mengkirik gitu, merinding, lumrah, maka berikan izin 3 hari dulu. Kalau dia jin muslim, tidak sampai 3 hari hilang, tapi 3 hari, 2 hari masih tetap ngotot, kalaupun dia setan, bunuh. Ya, insya Allah membunuhnya syar'i, dan kita akan menang. Faktulu, Rasul mengatakan bunuhlah dia. Jadi perintah membunuh setan itu ada di hadis ini. Jadi kalau mama dikiaskan itu gini, kalau ada jin kok tetap ngeyel di tubuh manusia, tidak mau keluar setelah didakwai, tetap mengganggu, ya perintah membunuh ini, untuk membunuhnya itu boleh. Berdasarkan hadis ini loh ya. Jadi membunuh dengan alasan yang syar'i boleh. Kalau rumah saja itu kalau dimasuki setan, ya, jin kafir, setelah 3 hari masih tetap nampak, kita diperbolehkan membunuh. Apalagi ada jin di dalam tubuh manusia, kok tidak mau keluar, ya harus lebih dibunuh lagi. Jadi perintah membunuh jin itu ada, jika tapanya benar, itu benar. Tapi kalau langsung rukyah, kamu nanti tak bunuh, ya, itu tidak boleh gitu ya. Itu tidak dibenarkan. Harus ada dakwah dulu pada bangsa jin. Nanti terkait dengan apa? Dengan al-hal jin al-mukallafun. Nanti tentang bab jin yang juga mendapatkan mukallaf, ya, beban tanggung jawab untuk beribadah pada Allah. Itu kaitannya nanti di situ. Jadi tidak dibenarkan kalau rukyah itu langsung memburu jin, itu tidak benar. Itu tidak islami, itu tidak manusiawi, itu tidak menghargai makhluk untuk kesempatannya untuk mendapatkan hidayah, tobat, masuk Islam dan seterusnya. Faedah ini besar ya. Jadi karena jin ini, di dunia jin ada dukun, ada sihir. Ini bab ini sudah selesai, nanti kita ganti bab lain. Yang bisa kita ambil faedahnya, misalnya jin itu mampu menyerupai segala bentuk, bisa manusia, bisa hewan, apapun bisa. Nah, kalau manusia, karena jin itu mampu menyerupai bentuk dan itu dilakukan oleh penyihir dari palangan jin yang Allah izinkan, perubahan bentuk itu maksudnya penjelmaan ya, bukan perubahan zat ya. Jadi mohon jangan disalahpahami. Faedah yang kita ambil ini seringkali di, maaf saya sebutkan, di kalangan teman-teman saya dulu ya, di pondok itu di Jombang, ada yang merasa diikuti rohnya Wali Songo. Ini buahnya ini. Mereka klaim itu Sunan Kalijogo. Ya karena dia melihat ada makhluk di sisinya yang pakai serban yang wajahnya itu seperti yang ada di gambar-gambar yang dijual bebas itu, Wali Songo itu. Nah kalau ini yang terjadi ya, kita kan bisa nyebut, ah itu bukan ruhnya Wali Songo itu, sebagaimana yang dianggap, diyakini oleh kalangan sebagian besar dari pondokan itu seperti itu. Dan ini bukan sekedar teori ya, bukan, tapi saya sendiri ini pernah mendapatkan pasien yang meyakini di dalam dirinya ya, di sampingnya ikut Sunan Kalijogo. Ini kalau seandainya ini tidak dipecahkan kasusnya, banyak yang tersesat ini di kalangan pondok itu, yang kemudian terus dia menganggap dirinya wali songo, ruhnya Wali Songo, nitis itu loh ya. Padahal aslinya itu jin yang menjelma saja. Banyak yang seperti ini, banyak yang nyupai gurunya, yainya dan seterusnya. Bahkan ada yang mengklaim ya dia ini diikuti oleh malaikat karena bentuknya cahaya. Padahal ya jin itu kan mampu menyerupai ya, jangankan hanya apa namanya cahaya, wong sahabat aja bisa, kecuali hanya rasul saja yang nggak bisa. Itu kan yang kita yakini kan begitu. Nah kalau sekarang gurunya, romo yainya, ya tambah lebih bisa lagi. Wali Songo bisa, coba ngapain juga rohnya Wali Songo itu kentayangan, itu kan merendahkan rohnya Wali Songo itu, menghina itu namanya itu kan. Dan ini parah sekali. Yang lebih parah lagi, keyakinan yang berkembang ini, kebetulan kan dulu ini saya ya ngecap ya, kuliah di Yayan Stein dulu ini. Dulu pernah dengarkan ini, kalau ingin ketemu Rasulullah itu baca aja sholawat 500 kali ini. Kadang ini senyum-senyum sendiri kita ini. Kenapa begitu? Ya itu apa ya, wajah Rasulullah betul ya, kan ulahnya setan itu yang menjelma. Pertanyaan yang muncul, apa kita sudah tahu wajah Rasul? Kok begitu mudahnya roh Rasulullah didatangkan dengan sholawat 500 kali? Ini enggak benar ya, keyakinannya seperti ini enggak benar. Dan tidak benarnya ini bisa kita dudukkan bahwasanya yang tampil itu adalah wajah ya setan yang menyerupai, ya mungkin berserban begitu, yang kayak orang Arab gitu, yang diklaim itu adalah Rasulullah. Jadi itu faedahnya besar bab ini ya, supaya kita itu enggak gampang, kalau ada orang berjubah, ini sosoknya hebat, enggak, itu setan itu setan gitu ya. Terus bersinar, wah ini sudah banyak sekarang, kita enggak hadapi. Tolong ya dipahami ya, ini tidak hanya teori, ini di lapangan ini kita temukan mereka yang mengklaim kemasukan diikuti, bahkan kemasukan di, bahkan ada yang ngaku Tuhan sekalipun itu. Kalau yang ngaku malaikat di dalamnya, sudah banyak itu. Jadi ini bukan hanya sekedar konsep, sekedar teori. Saya bacakan kitabnya saya waktu Tasawuf Bali, tetapi juga saya dukung, saya sampaikan bukti-bukti faktual, fakta yang ada di lapangan. Mereka yang kena gangguan jin, yang tadinya ingin mencapai tingkatan ini itu dan seterusnya, itu loh, itu akhirnya terjebak dengan jenis-jenis ini yang tasakul ya, yang mampu menjelma. Nah kalau banyak sekali ini nggak bisa terhitung ini, mereka yang didatangi mbahnya, yang didatangi cahaya, yang klaim itu malaikat, yang kemudian didatangi oleh roh-roh, misalkan roh wali dan seterusnya, itu ternyata semuanya adalah jelmaan jin, jelmaan setan yang harusnya kita tolak dan tidak boleh kita yakini. Insya Allah ya itu semuanya ada apa namanya data, insya Allah ada apa namanya bukti di lapangannya, ya bisa dalam bentuk dokumentasi mereka yang dulunya sudah tobat yang kemasukan jenis jin yang menyerupai wali dan seterusnya, itu semuanya insya Allah ada datanya. Kemudian kita tambah satu bab lagi untuk kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab insya Allah ya, satu bab sedikit aja. Hal minat jin wa syayatin adzukur wa inas, apakah di kalangan bangsa jin dan setan itu ada laki-laki dan perempuan? Jenis, ya pertanyaan tentang jenis kelamin ini, jin dan setan ini apa ada laki-laki dan perempuannya? Ternyata ada, ya usia juga. Ya, kalau tadi bab sebelumnya ada makan minum, ternyata juga ada laki dan perempuan. Kalau ada laki dan perempuan ya bisa beranak artinya, bisa mengalami persetubuhan dan seterusnya, pernikahan dan seterusnya. Itu kalangan jin dan setan. Dalilnya apa? Dalilnya mana? Ya, dalilnya fi sahihain dari sahabat Anas radhiyallahu an. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Idza dakhala al-khala, ketika beliau itu masuk toilet WC itu. Qala Rasulullah membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi Rasulullah membaca doa. Ini Rasul. Rasul saja membaca doa, apalagi bukan Rasul, orang-orang seperti kita ini. Kok tidak membaca doa? Wah itu mesti bablas itu, kena gangguan jin laki dan perempuan itu. Ya, Rasul membaca apa? Allahumma ini, ya Allah sungguhnya aku a'udzubika berlindung padamu minal khubusi wal khaba'is, dari jin laki-laki dan perempuan. Jadi, ada jin, ada setan laki-laki dan perempuan di toilet. Nah ini bisa kita bayangkan kalau ada swalayan, ada pasar, mereka itu ya ada seperti SPBU, ada di terminal, ada toilet di sana sini. Kok kemudian tidak ada tuntunan doa di situ tulisannya? Itu bisa mengancam saudara-saudara kita yang mukmin itu. Bisa kena jin laki dan perempuan itu. Bisa ngencingi jin, yang jinnya akhirnya marah dan akhirnya masuki. Ya, ini tolong bagi siapa saja yang mengikuti kajian ini untuk membiasakan doa ini. Allahumma inni, ya tolong diingat-ingat, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah sungguhnya aku berlindung padamu dari gangguan jin laki-laki dan perempuan. Jin itu ternyata ada laki-laki dan perempuan, ada setan laki-laki dan setan perempuan. Ini penting ya. Maksudnya idza dakhala itu bukan ketika masuk baru berdoa. Itu dijelaskan oleh Sa'id bin Zaid ya. Dari Abdul Aziz. Maksudnya apa? Idza arada ayat khula. Jadi ketika mau masuk itu baru baca doa, bukan di dalam baru berdoa. Di dalam enggak boleh membaca Allahumma itu enggak boleh. Di luar baru kemudian masuk gitu ya. Kemudian apa faedahnya bab ini? Banyak sekali bab ini. Kalau jin itu ada laki-laki dan ada perempuan, ada setan laki-laki dan ada setan perempuan. Ya, kita harus berhati-hati. Kalau kita kacat dengan ruqyah, ya, kalau seorang roki meruqyah itu nanti kita tanya jinnya ini apa, laki-laki, jinnya apa, ini perempuan, itu nanti ada kaitannya. Kalau ada jin sepasang di tubuhnya, ada laki-laki ada perempuan, ini bahaya. Kadang tubuh ini dijadikan tempat kawin, ini tolong diperhatikan. Ini jarang, ini peruqyah ini jarang memahami, ini jarang menjelaskan yang seperti ini. Jadi kalau ada jin sepasang di tubuh itu bisa dijadikan tempat kawin, tempat persetubuhan. Dan ini banyak data kasus wanita yang tidak menikah lama dikemasukan jin lama yang mengalami proses persetubuhan. Ibunya cerita seperti orang, maaf ya bahasanya, orgasme itu, padahal dia perempuan sendirian. Itu dilakukan oleh jin laki-laki yang di luar dengan jin perempuan yang ada di tubuhnya itu, sampai terjadi yang seperti itu. Dan ini tidak satu dua kasus yang seperti ini. Ini katanya seperti itu. Dan faedah dari bab ini juga besar sekali kaitannya dengan kita. Kalau kemudian Rasulullah juga melarang ya, misalkan hadis yang berkaitan dengan penyerupaan laki-laki kepada wanita dan wanita kepada perempuan. Ini kalau dikaitkan dengan bab ini penting. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbuhin minar rijal bin nisa wal mutasabbuhati minan nisa birijal. Dilihatkan oleh sahabat Ibnu Abbas ya, dari Sahih Bukhari. Rasulullah itu melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. dilaknat itu tidak boleh. Dijelaskan yang termasuk menyerupai itu ya termasuk bajunya, termasuk langkahnya, langkahnya kayak langkah laki-laki, padahal dia perempuan, itu tidak boleh dilaknat. Termasuk kok ada laki-laki kok tangannya dicat itu termasuk larangan ini. Nah kenapa kok dilarang? Ternyata kalau itu dikaitkan dengan hadis tentang bab bahwasanya jin setan itu ada laki-laki dan perempuan. Kenapa? Apa sih hikmahnya Rasul melaknat, melarang tentang penyerupaan laki kepada perempuan, perempuan pada laki? Ternyata kalau itu dilanggar, itulah yang menjadi penyebab munculnya bencong, gitu loh ya. Ada laki-laki yang kemudian perilakunya seperti wanita karena tadi itu. Ya, karena perilakunya itu menyerupai wanita. Dan kalau kemudian ada istilah tomboy, itu ya di sini katanya. Karena itu wanita tetap fitrahnya wanita, laki-laki tetap fitrahnya laki-laki. Enggak usah sing apa silang. Ya, enggak usah kemudian ganti perilaku bajunya, misalkan potongan rambutnya cukup pak, terus pakai celana jin, pakai sabuk, langkahnya tegap. Ini minta maaf, ini seharusnya tidak seperti itu. Kan dilaknat oleh Rasulullah. Nah, ujung-ujungnya nanti ada jenis jin laki-laki yang masuk ke tubuh orang wanita seperti ini. Akhirnya wah anak itu perempuan itu tomboy lah itu. Itu masuk jenis jin yang jin laki-laki tadi itu. Nah, kalau kemudian ada laki-laki yang kok bencong itu karena kemasukan jin perempuan, gara-gara dia itu suka meniru gaya perempuan, ya, perilaku perempuan, pola perempuan dan seterusnya. Nah kalau dari sejak lahir ya diarahkan, tugasnya orang tua itu, ya jangan sampai kemudian laki-laki kecenderungan wanita, wanita kecenderungan ke laki-laki. Karena itu ya tugasnya ibu ini, ibu ini harus bisa mendidik anak dengan benar, yang laki-laki ya betul laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Jadi kaitannya besar dengan tema apa bab apakah di kalangan jin dan setan itu ada laki-laki dan perempuan. Ya tadi itu kaitannya dengan segala apa kondisi laki-laki yang sekarang ini banyak ya, istilahnya dengan waria dan seterusnya, kemudian wanita yang tomboy, yang gaul dan seterusnya. Ini semuanya ternyata ada kaitan dengan bab ini. Jadi mohon ya kaum muslimin yang mendengarkan acara ini, tolong kita selamatkan ya keluarga kita, anak kita, semuanya yang ada di sekitar kita, ya tetangga kita, untuk tidak ya menyerupai wanita bagi laki-laki dan tidak menyerupai laki-laki bagi wanita. Terutama kalau misalkan Agustusan gitu ya, kalau ada lomba-lomba harus laki-laki pakai baju rok, pakai anu, itu sebenarnya larangan itu. Itu tidak boleh ya. Dan masih banyak lagi ya. Termasuk ya apa namanya? Dunia tato sekarang ini dilaknat ini. Ini kalau di pasar Minggu itu ada stan yang ya mereka itu buka jasa tato. Itu mengerikan sekali itu. Itu sebenarnya tidak boleh, itu dilaknat itu. Hal yang sebenarnya tidak boleh ya. Saya kira itu untuk materi sekarang. Jadi kita sudah tuntaskan bab tasakul, bab penyerupaan, dan juga bab tentang bahwasanya jin dan setan itu ada laki-laki dan perempuan. Mungkin setelah itu ada yang ditanyakan, saya kembalikan pada Ibnu Munir Aryati, silakan.